بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kemarin si hari Senin yang lalu kita membahas beberapa jenis sesembahan yang disembah oleh manusia. Ada para malaikat, ada para nabi seperti Nabi Isa disembah, dianggap anak Allah. Nabi Uzair oleh orang Yahudi juga dianggap anak Allah. Dan termasuk Nabi Muhammad SAW ada yang menyembahnya di kalangan orang yang mengaku Islam. Tapi mereka, para nabi itu tidak ridha. Para malaikat juga tidak ridha. Ada lagi yang menyembah kuburan, ada yang menyembah pohon-pohon. Di antara pohon dan patung yang disembah, ada tiga sesembahan yang terkenal. Pertama, Lata, kedua, Uzza, ketiga, Manat. Ini yang terbesar. Saking fenomenalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ketiga berhala ini di dalam Al-Quranul Karim, Surah An-Najm, mulai ayat 19 sampai 23, أَفَرَأَيْتُمُّ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Apakah kamu perhatikan Lata, Uzza, dan yang ketiganya Manat? Tiga berhala ini, kalau Lata nanti akan kita sebutkan secara detail, dari batu berupa patung yang warnanya putih yang disembah. Adapun Uzza itu pohon-pohon, ada tiga pohon di daerah Nakhla. Dan di dalamnya ada jin perempuan yang bisa bicara. Dan yang ketiga, Manat. Tiga-tiganya dianggap sebagai anak-anak Allah yang berjenis kelamin perempuan. Dan pembuatnya dahulu adalah orang dari Yunani yang membuat patung itu dalam bentuk tubuh dan wajah yang berupa perempuan dan dianggap dewi oleh orang-orang Yunani. Dewi itu adalah dewa perempuan. Makanya setelah Allah menyatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, apakah kamu perhatikan Lata, Uzza dan Manat, alakumuz zakaru walahul untha, apakah kalian memiliki anak laki-laki sedangkan Allah dianggap memiliki anak-anak perempuan? Maksudnya anak-anak perempuan itu Lata, Uzza dan Manat diklaim, dianggap, diaku-aku sebagai anak Allah berjenis perempuan. Kata Allah, alakumudz dzakaru walahul unsa? Apakah kalau kalian sebagai manusia biasa memiliki anak laki-laki, kalau Allah anak perempuan? Karena di zaman itu anak perempuan itu dianggap aib, tidak membanggakan, bikin nama keluarga tercoreng. Maka di zaman itu anak-anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan kelak ketika anak-anak perempuan itu ditanya, li ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh? Itu karena dianggap aib aja. Nah, anak perempuan dianggap aib, diaku sebagai anak-anak Allah seperti Lata, Uzza dan Manat, sedangkan mereka memiliki anak laki-laki. Kata Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang tidak adil. Masa kepada Allah disebut anak-anak perempuan bagi Allah, sedangkan mereka memiliki anak laki-laki. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, iyattabi'una illa dhann wa matahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu cuma Lata, Uzza, Manat, itu cuma nama-nama yang kalian berikan kepada berhala-berhala kalian, yang juga diberikan oleh orang-orang tua kalian, padahal Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Jadi dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa Lata, Uzza dan Manat tersebut? Para ulama di antara Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menerangkan Lata dan Uzza, ada dua cara membaca Lata. Yang pertama dengan takhfif, Latanya dipanjangkan, afaro'aitumul lata, tidak ada tasydid di sana. Dan ini merupakan nama, disebut Lata yang berasal dari lafaz para ulama menyatakan orang-orang Arab yang menyembah Lata dianggap berasal dari kata Allah, kemudian dipakai huruf ta'anis. Ta'anis itu ta yang memberikan makna perempuan, seperti Amr jadi Amrah. Ini Lata, ini Allah jadi Lata karena dianggap anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk Abbas itu laki-laki, kalau perempuan Abbasah. Amr laki-laki, kalau perempuan Amarah. Lata laki-laki, Allah laki-laki, dan Al-Lat jadi perempuan. Demikianlah orang-orang musyrik menamai sembahan mereka, yang menjelaskan bahwa Lata itu adalah dianggap diyakini anak perempuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat Lata di Taif, sebagaimana Qatadah rahimahullah menyatakan, ammal lat fakana bi Taif. Adapun Lata, maka tempatnya di Taif. Berkata Ibnu Zaid, Al-Lata baitun kana bin nakhlah ta'buduhu Quraisy. Lata adalah sebuah rumah, sebuah bangunan. Ada penjelasan lain, di tengah-tengah bangunan itu ada tiga pohon yang disebut dengan pohon samurah, dan itulah lata. Lata adalah sebuah, lata bukan pohon, itu uzza ya. Lata itu di sebuah lembah namanya Nakhlah, disembah oleh orang-orang Quraisy. Ini bacaan yang pertama, lata, la-nya panjang. Ada lagi sebagian ulama ahli tafsir yang membaca latta, afara'aitumul latta, pakai tasydid, dan menunjukkan sifat si berhala atau patung yang disembah. Apa makna latta? Latta itu pembuat adonan yang akan dibuat menjadi roti, kue atau makanan. Berasal dari kata latta yaluttu. Latta artinya membuat adonan. Orangnya disebut latta dengan disyaddahkan, ditasjidkan. Dulu latta ada seorang orang soleh. Orang soleh ini baiknya setiap musim haji dia membuat adonan kue sebanyak-banyaknya. Lalu dibagi-bagikan secara gratis ke para jamaah haji yang datang ke sana. Sebelum Islam datang, ritual haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Orang-orang musyrik juga pergi ke Mekah untuk haji, tawaf gitu. Tapi tata cara hajinya beda dengan tata cara haji setelah Nabi diutus. Tapi yang jelas dari seluruh penjuru dunia di bulan Dzulhijjah orang berdatangan untuk haji. Nah, ada orang soleh membuat makanan dibagi-bagi secara gratis. Semua orang mengenalnya. Lalu diberi julukan latta. Artinya latta si pembuat roti. Sampai orang memujinya, menyanjungnya, dan menganggap sebagai orang soleh. Ketika orang ini mati, dikuburkan, orang-orang kemudian iktikaf mengelilingi kuburannya, sampai akhirnya disembah dan dibuatkan patungnya. Berkata Mujahid dan Abu Soleh, kana rajulan yaluttus sawiq lil hajj falamma mata akafu ala qabrihi fa'abaduh. Dulu ada orang yang soleh, tukang membuat roti untuk para jamaah haji. Ketika orang soleh ini mati, mereka berdiri di sekitar kuburannya, lalu mereka pun menyembahnya. Berkata al-Imam Ibn Katsir rahimahullah tentang latta ini. Wa kana latta sakhrah baydha manqushah. Wa 'alayha baitun bil ta'if lahu astar wasanadah wasadanah wa hawlahu quba'un yu'azzamu 'inda ahli ta'if. Latta adalah patung putih yang diukir. Dan patung itu dikelilingi rumah, bangunan. Keberadaannya di Taif. Dan ada sater, gordeng atau kelambu dan ada penjaganya, kuncennya. Dan di sekelilingnya ada kubah yang diagungkan oleh ahli Taif, oleh penduduk Taif. Lalu Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang Lata dan Uzza. Kata Ibnu Abbas, kana lat rajulan yaluttu sawiqal hajj. Lata adalah dulunya orang soleh, tukang membuat adonan roti yang dibagi-bagi secara gratis kepada para jamaah haji. Intinya latta dulunya adalah orang biasa. bukan orang yang super istimewa, dianggap nabi, dianggap orang sakti, tidak. Hanya dianggap orang soleh yang kesolehannya dalam bentuk membagi-bagi roti secara gratis. Yang lama-kelamaan setelah mati dikuburkan, orang-orang mengeli kuburannya, lalu untuk mengenang jasanya dibuatkan patungnya untuk kemudian disembah. Ini penyembahan berawal dari pengagungan kepada seseorang, pengkultusan, memuji secara berlebihan, dan ini yang diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai orang yang mendapatkan wahyu, menyebarkan risalah Allah, tidak menginginkan dikultuskan, dimuliakan, diagungkan melebihi kadar yang sebenarnya. Ketika para sahabat sedang ngariung, Nabi SAW datang, para sahabat berdiri menyambut. Tadinya pada duduk. Ditegur oleh Nabi SAW, kata beliau, "La tuturuni kama ataratin Nasara ibnu Maryam. Fa inna ma'ana abduh. Faqulu Abdullah wa Rasuluh." Jangan kalian mengagung-agungkan aku seperti orang-orang Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah. Maka katakan oleh kalian tentang aku, hamba Allah dan utusannya. Saking beliau tidak mau dikultuskan selama hidupnya, dan tidak mau kuburannya setelah kematiannya itu disembah-sembah, sampai beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Nabi berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad ishtadda ghadabullah ala qawmi takhadu kubura anbiya'ihim masajid." Kata Nabi SAW, "Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh besar murka Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Sholat di sana, baca Quran di sana, dan seterusnya." Nah, ternyata orang-orang musyrik zaman jahiliyah menyembah patung-patung yang patung itu tadinya adalah orang soleh yang pernah ada. Seperti Lata tadi. Mereka menyembah, selain menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu orang soleh tersebut dijadikan sebagai perantara atau wasilah antara mereka dengan Allah. Mereka mikir, kalau mereka yang banyak dosa langsung berdoa kepada Allah, gak akan dikabul. Karena apa? Karena banyak dosa, banyak kesalahan, oleh Allah tidak akan didengar. Tapi kalau melalui perantara orang soleh, nanti orang soleh menyampaikan doa mereka kepada Allah, ini bisa baru didengar. Makanya mereka berdoa kepada orang soleh yang sudah mati. Dan itu peribadatan. Ketika ditanya, "Kenapa kamu begitu?" Mereka bilang, "Kami begini agar bisa lebih dekat kepada Allah dengan sebenar-benarnya." Allah berfirman tentang mereka dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah, ketika ditegur, mereka bilang, "Tidaklah kami menyembah patung ini atau kuburan ini kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Jadi mereka ngaku menyembah, tapi tujuannya satu. agar yang disembah ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan itulah hakikat dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh para musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Itulah manat. Jadi manat, itulah lata, ya, afwan. Lata adalah patung berwarna putih yang diukir sebagai jelmaan atau visualisasi dari orang soleh yang dahulu ada. Bukan nama orang soleh, tapi julukan. Namanya wallahu alam tidak diketahui, tapi julukannya Lata karena tukang membuat roti untuk dibagi-bagi. Adapun Al-Uzza. Al-Uzza ini pohon. Tiga buah pohon yang ada di lembah Nakhlah. Nakhlah itu antara Mekah dan Taif. Ada tiga buah pohon. Nah, di sekeliling pohon ini ada bangunan. Bangunannya itu pakai kelambu, pakai kiswah, menyerupai Ka'bah. Ada kuncennya di sana. Nah, di sana si pohon itu bisa ngomong, bisa bicara. Padahal yang bicara adalah jin yang ada di sana. Jinnya itu jin perempuan, hitam. Rambutnya terurai panjang. Mungkin kalau di kita seperti kuntilanak. Cuma punggungnya enggak bolong. Bisa berbicara, mengeluarkan suara, tapi enggak kelihatan orangnya. Para penyembahnya menganggap yang berbicara itu adalah pohon itu. Nah, mereka ini, si tiga pohon ini disembah oleh orang-orang Quraisy dari kalangan penduduk Mekah dan yang sekitarnya. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan, dihancurkanlah 360 patung di sekitar Ka'bah. Bayangkan 360 patung, karena setiap kabilah, suku-suku di Jazirah Arab saat itu punya patung masing-masing. Tuhan mereka itu disimpan di sekeliling Ka'bah. Sampai ada 360. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, dibabat semuanya, dihancurkan. Kalau patung itu benar Tuhan, pasti ngamuknya, pasti melawannya. Pasti Nabi dan para sahabatnya akan menemui kesulitan. Ini memang enggak, karena memang benda mati, patung. Hancur semuanya. Nah, adapun Uzza, karena letaknya di luar kota Mekah, antara Mekah dengan Taif, ada sebuah lembah. Namanya lembah Nakhlah. Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan hadis Nabi SAW mengutus Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an untuk pergi ke Nakhlah. Sementara Nabi mengurus dulu urusan di dalam kota Mekah. Kamu pergi ke Nakhlah, di sana ada Uzza, maka bunuhlah Uzza. Dan itu terjadi di 5 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Khalid beserta pasukannya pergi ke sana, ke Nakhlah. Khalid ini terkenal sebagai panglima perang yang tak pernah kalah. Karena kepandaian beliau pertama adalah memainkan pedang, kedua adalah mengatur strategi perang. Sampai Nabi SAW menjulukinya dengan Saifullah. Apa arti Saifullah? Pedang Allah. Baru mendengar orang-orang kafir Quraisy mendengar nama Khalid bin Walid saja sudah ngeper. Sehingga para penjaga Uzza di sana ketar-ketir mendengar berita Khalid dan pasukannya datang ke sana. Lalu mereka kabur. Kemudian dihancurkanlah bangunan tersebut. Dan di dalam bangunan itu ada 3 batang pohon. Ditebang semuanya. Setelah ditebang semuanya, kembalilah Khalid ke Mekah dan melaporkan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Hal ra'aita syai'a?" Apakah melihat sesuatu? Tidak. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tidak ada kesulitan. Apa kata Nabi? "Idzan lam tasna syai'a." Kalau begitu kamu belum berbuat apa-apa. Irji. Kembalilah kamu ke sana dan bunuhlah Uzza. Kemudian Nabi Khalid bin Al-Walid datang lagi ke sana beserta pasukannya. Ada kuncen penjaga di sana, melihat Khalid dan pasukannya itu datang, dia berteriak ke arah bukit, "Uzza, Uzza, Uzza," katanya. Jadi dia minta tolong, minta bantuan kepada Uzza. Diikuti oleh Khalid. Ternyata di bukit itu ada seorang perempuan hitam. Dengan rambut yang terurai, dia menaburkan pasir ke arah kepalanya. Kemudian oleh Khalid langsung ditebas lehernya sampai mati. Dan itulah bangsa jin yang disebut dengan Uzza, yang berbicara di dalam pohon yang disembah oleh orang tadi, oleh orang-orang di sana. Jadi Uzza itu nama jin perempuan yang menghuni pohon, 3 buah pohon di Nakhla tadi, yang kemudian ditebas oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Setelah itu lalu Khalid kembali ke Mekah dan melaporkan hal ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilkal Uzza, itulah Uzza. Sudah dibunuh tuh. Dan hadis ini mengisyaratkan, pertama, ya, bangsa jin memang suka menetap di sebuah tempat untuk menimbulkan kesan sakral dan angker di tempat itu, yang kemudian menyedot perhatian orang-orang untuk mensakralkan tempat itu, lalu dipuja-puji. Diberikan sesajian ke sana. Sesajen, aya surutu gitunya, uang, makanan, dan seterusnya. Ya, itu terjadi sejak zaman baheula. Di zaman modern sekarang masih ada yang kayak gitu. Ada orang yang suka nyuguh-nyuguh ke tempat-tempat tertentu. Ya, masih. Itu kembali ke masa jahiliyah zaman baheula. Seperti Uzza itu tadi, itu berupa pohon yang dianggap keramat pohon itu. Saking keramatnya dibikin bangunan di sekitarnya, dipakai kelambu-kelambu begitu, ada kuncennya dan ada penjaganya. Penjaganya bersenjata. Tapi kocar-kacir ketika pasukan Khalid datang, siapa yang berani menghadapi Khalid dan pasukannya? Oleh karena itulah, maka kalau di perang Mu'tah saja 3.000 pasukan kaum muslimin menghadapi 200.000 pasukan kafir, bisa menang. Memang di perang Mu'tah itu 3 panglima Islam yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur. Salah satu yang gugur itu adalah adik kandung dari Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa? Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Gugur. Tiga-tiganya gugur. Kaum muslimin kehilangan pemimpinnya. Akhirnya mereka sepakat mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Jenderal. Nah, dengan 3.000 pasukan dan banyak yang sudah gugur, panglima tiga-tiga yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah gugur, musuh masih banyak, beliau menetapkan strategi yang jitu, bisa memukul mundur. Pasukan mundur, Khalid tidak langsung mengejar, Akhirnya ya udah pulang lagi. Tapi diklaim sebagai sebuah kemenangan bagi kaum muslimin. Sejak saat itu nama Khalid terkenal. Nah, Khalid ini ditakuti. Di medan perang manapun selalu menang. Tidak pernah kalah. Makanya ketika mendatangi para penjaga Uzza, ya kocar-kacir mereka. Ya. Nah, jadi dahulu mereka menyembah Uzza, nama perempuan, jin perempuan yang menunggu tiga buah pohon. Jadi pertama pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ya kadang-kadang jin suka begitu. Dan itu melahirkan perbuatan syirik, membuat orang-orang menjadi musyrik karena menyembah kepada selain Allah, selain menyembah Allah. Seperti zaman sekarang, kaum muslimin suka sholat, ya suka sholat lima waktu. Suka berdoa kepada Allah, ya berdoa kepada Allah. Saum Ramadan, ya haji, ya sudah berkali-kali. Tapi masih menyembah umpamanya pohon yang dianggap sakral. Nyuguh, ya. Atau, sekarang dulu, kalau dulu, sekarang mungkin sudah ada. Sudah tidak ada atau jarang. Setiap rumah punya ruangan khusus tempat nyuguh. Namanya goa. Zaman anak-anak muda sekarang enggak tahu apa itu goa, ya. Biasa atau disebut padaringan. Di sana disimpan beras, disimpan barang-barang yang jarang dipakai. Jarang dimasuki oleh penghuninya, makanya terkesan angkernya. Poek biasanya mah. Poek itu apa? Gelap. Nah, suka nyuguh di sana. Pakai kemenyan. Dianggap sebagai tempat ngagegehna karuhun. Itu sama, karena meyakini ada kekuatan lain di alam selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Sekarang mah jarang rumah-rumah punya goa. Mungkin di kampung-kampung masih ada, mungkin. Ada orang ya di kampung kata. Tapi semoga sudah tidak ada. Ya, di sejak zaman dahulu ada. Itu pertama. Kedua, karena itu merupakan tempat lahirnya perbuatan syirik, oleh Nabi SAW dihancurkan. Seperti Uzza, pohonnya ditebang. Ketika pohonnya ditebang, tak ada apapun. Sampai Nabi mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa, kembali ke sana. Setelah kembali, ternyata ada jin perempuan hitam, kemudian ditebas lehernya dan mati. Dari sini kita mengetahui bahwa jin juga bisa mati. Kalau jin itu menjelma, terlihat oleh orang, apapun bentuknya, baik bentuk orang, seperti wanita yang tadi, atau berbentuk binatang, atau berbentuk makhluk yang manusia bukan, binatang bukan. Ada bentuk pocong, ada bentuk kuntilanak, ada bentuk gandarwo, ada bentuk apapun. Kalau menjelma, bisa dibunuh. Bisa disakiti, bisa ditangkap dan diikat. Tapi gak dimasukkan ke botol, enggak. Nabi SAW pernah menangkap jin? Ya, pernah. Ketika beliau sedang sholat malam, datang jin. Menggoda, lalu Nabi mengatakan, A'udzubillahi minka. Lari dia. Terus meneruskan sholat. Datang lagi, menggoda lagi. A'udzubillahi minka. Lari. Datang lagi sampai ditangkap oleh Nabi SAW. Dan diikat. Kemudian dilepaskan lagi. Kenapa? Karena beliau ingat doa siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah menyatakan, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pernah engkau berikan kepada orang manapun setelah aku. Dikabul, dan Nabi Sulaiman menjadi raja yang menguasai dunia. Termasuk bangsa jin takut. punya doa, mantra semacam begitu, yang apabila jin itu bandel, diucapkan doa ini, si jin ini bisa terpenjara, bisa tersiksa, dan seterusnya. Ingat kepada Nabi, doa Nabi Sulaiman, jangan sampai ada orang yang memiliki kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, dilepas lagi jin itu. Lalu Nabi SAW menyatakan, seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman, niscaya jin ini akan aku ikat sampai besok pagi dan dijadikan mainan anak-anak. Jangankan jin atau kita nangkap monyet gitunya, diikat, orang-orang pasti berdatangan penasarannya, ayah monyet, padahal sudah tahu monyet. Tapi resepnya ningarina, apalagi ini bangsa jin. Tapi dilepas. Ada enggak selain Nabi SAW yang menangkap jin? Ada. Siapa? Abu Hurairah. Yang disuruh menjaga Baitul Mal, malam-malam ada yang nyuri, ditangkap. Sampai 3 kali ternyata itu jin. Bisa ditangkap, ampun-ampunan, gak bisa lepas. Nah, setelah ampun-ampunan, dilepas. Sampai 3 kali beliau menangkap jin. Nah, kisah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an membunuh bangsa jin. Jadi, karena jin kalau di menjelma bisa dibunuh, ditangkap, disakiti, maka bangsa jin tidak sembarangan menjelma. Kalau menjelma pasti di tempat sepi, enggak ada orangnya. Kalau di tempat sepi lagi menjelma, datang orang lewat, apa yang terjadi? Apa ngejar? Enggak, cek, menghilang. Intip, ngumpet mungkin di balik pohon, mungkin naik ke atas, bisa melayang kemudian melihat, ngintip. Enggak berani terang-terangan. Karena apa? Berisiko. Kalau jelek megat, ha, tonjok aja. Kalau kena, sakit. Setelah jatuh, tangkap, ikat, gak bisa lepas. Ini menunjukkan berisiko bagi mereka untuk menjelma, termasuk bisa dibunuh seperti dibunuhnya Uzza oleh siapa? Oleh Khalid bin Al-Walid. Maka setelah terbunuhnya Uzza, tidak ada lagi sesembahan di daerah Nakhla antara Mekah dan Taif. Setelah dihancurkannya Latta yang berupa patung putih yang diukir, dihancurkan, maka itu pun kemudian tidak ada lagi Latta. Tidak ada lagi sembahan kepada Latta, kepada Uzza. Adapun yang ketiga, Manat. Apa itu Manat? Manat adalah sokhratun kabiratun fi makanin yaqau qariban min jabal qadid baina Makkah wal Madinah. Manat adalah sebuah patung besar terbuat dari batu di sebuah tempat di dekat Bukit Qadid. Bukit Qadid ini terletak di antara Makkah dan Madinah. Penduduk Madinah yang terdiri dari suku Khuza'ah, Aus, Khazraj yang seperti itu, mereka sangat mengagungkan ini. Dan ketika mereka mau berhaji ke Mekah, itu selalu mendatangi dulu Manat. Kemudian mereka beribadah, mereka tawaf di sana. Ini pun dihancurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika mengetahui dan menjadi viral 3 sesembahan ini di kalangan manusia saat itu, lalu Allah Azza wa Jalla menyebut 3 sembahan ini. Allah berfirman, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apakah kamu melihat Lata, Uzza, dan Manat? Allah menanyakan ini setelah menerangkan peristiwa besar Mi'rajnya Nabi SAW. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul ma'wa idh yagsha sidrata ma yagsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kata Allah, sungguh Nabi SAW sudah melihat rupa malaikat Jibril dalam bentuk asli ketika Mi'raj. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Sebelum Sidratul Muntaha, perjalanan dari Palestina, dari Masjid Aqsa ke langit, wah, melalui petualangan yang luar biasa seru. Dahsyat. Ayat-ayat kebesaran Allah luar biasa. Sampai tiba di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menampakkan diri dalam bentuk yang asli. Di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Idh yagsha sidrata ma yagsha. Ketika itu Sidratul Muntaha tertutup oleh sesuatu yang menutupinya. Apa yang menutupnya? Yang aku lihat hanya cahaya yang berwarna-warni dengan warna indah yang tak pernah aku lihat. Idh yagsha sidrata ma yagsha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Sampai mata terbelalak, tidak pernah lepas dari warna-warni yang indah. Olohok ngembang kadu. Olohok itu apa? Colohok. Apa? Bengong, bengong. Saking indahnya, terkesima. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang dahsyat. Nah, setelah disebutkan kekuasaan Allah, Sidratul Muntaha, surga Ma'wa, dan bahkan neraka juga diperlihatkan, lalu dibandingkan. Sekarang coba perhatikan Lata, Uzza, dan Manat. Bagaimana dengan kekuasaan Allah? Enggak ada apa-apanya. Hal agnatskum syai'a, apakah Lata, Uzza, Manat itu memberi manfaat sedikit saja kepada kalian? Atau memberi madarat? Hal nasaratskum, apakah mereka bisa menolong kamu? Hal kanat takhluku wa tarzuq wa tuhi wa tumit, apakah mereka ini menciptakan, memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan? Mada wajadtum fiha, apa yang kalian temukan dalam berdiri Lata, Uzza dan Manat? Tidak ada. Bahkan ketika dihancurkan oleh Nabi dan para sahabatnya, Lata, Uzza itu serta Manat tidak bereaksi apapun sedikit pun. Ada kekhawatiran orang kalau umpamanya pohon yang dihuni oleh jin, oleh di jin itu dianggapnya Mbah Karuhun yang sudah mati, padahal bukan. Orang yang sudah mati semua ada di alam kubur, enggak bisa keluar dari alam kubur. Kalau ada ngaku saya buyut kamu dulu, itu jin yang enggak bohong. Jangan tertipu, ya. Nah, jadi yang seperti itu, maka jangan sampai tertipu. Dan apabila tidak disuguhan, dikhawatirkan nanti ngamuk, marah, lalu bisa menyebarkan penyakit, bisa membuat kitanya jadi sakit, jadi sial, masalah rizkinya sesat. Dan itu keyakinan yang batil, seolah-olah jin atau orang yang sudah mati bisa memberi manfaat dan bisa memberi madarat. Enggak. Kalau umpah disuguhan nanti kita jadi sejahtera. Seolah-olah yang mensejahterakan deh orang yang sudah mati, yang ruhnya ada di sana. Enggak, itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh. Maka ini terbukti ketika seluruh berhala termasuk jinnya di sana dibunuh, tak ada wabah apapun, kesialan apapun yang teralami oleh Nabi dan para sahabat, padahal mereka sudah menghancurkan semua patung-patung tadi tanpa ada madarat sedikit pun. Ya. Inilah tiga sesembahan besar, Lata, Uzza, dan Manat, semuanya sudah hancur. Semuanya tinggal masa lalu. Hanya namanya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Jangan sampai ini terulang. Jangan sampai menyembah lagi orang soleh yang sudah mati. Jangan sampai menyembah pohon-pohon yang dianggap sangat. Sangat itu apa? Yang dianggap angker, yang dianggap sakral, yang dianggap ada penghuninya, ya. Jangan sampai ini terjadi. Kalau ini terjadi, pengulangan di zaman jahiliyah dahulu. Maka Nabi dan para sahabat membabat semua itu, jin yang ada di sana dibabat juga, gitu ya. Maka beres semua urusan. Inilah tiga jenis sesembahan, Lata, Uzza, dan Manat. Jangan sampai tipikal Lata, Uzza, dan Manat lahir lagi dalam bentuk baru zaman sekarang. Itu sudah dibasmi di zaman Nabi dan para sahabat. Ya, cukup ya, sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzayyin di studio, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan, yang semoga memberikan pengetahuan dan juga ilmu bagi kita semua. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya bisa menghubungi kami telepon di nomor 0228686236 atau melalui pesan singkat nomor 0811227 1476. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Kami silakan. Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu di belakang ada yang mau bertanya? Ke pendengar dulu, Zain. Nah, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ummu Ahmad di Citunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak ada kaitan dengan materi yang disampaikan Ustaz nih. Maaf Ustaz, izin bertanya di luar tema. Saat melaksanakan maupun setelah melaksanakan umroh maupun haji, untuk muslimah lebih afdol sholat di Masjidil Haram atau Nabawi atau di hotel, baik sholat wajib maupun sunnah? Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakillahu khaira. Ketika haji atau umrah, para wanita, semua jamaah haji, laki perempuan menginap di hotel sekitar masjid. Kalau laki-laki wajib ke masjid, sholat berjamaah, jangan dijamak. Setiap sholat ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid. Jangan dijamak, jangan diqasar. Walaupun safar. Karena apa? Karena hukum sholat berjamaah bersama imam lebih kuat daripada hukum menjamak qasar. Kalau sendirian boleh diqasar. Tapi kalau berjamaah harus ikut imam yang muqim. Nah, laki-laki wajib. Sekarang bagaimana wanita? Wanita boleh ke masjid? Boleh. Bagus? Bagus. Boleh dilarang? Enggak boleh dilarang. Nabi SAW menyatakan, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid Allah. Jadi kalau mau ke masjid, silakan. Tapi, wa buyutuhunna khairul lahun, rumah-rumah mereka lebih baik. Makna lebih baik, aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya kalau di rumah. Apakah hadis ini untuk orang Indonesia? Bukan. Untuk wanita yang tinggal di kota Madinah. Untuk wanita yang tinggal di kota Madinah, yang apabila sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, tapi kata Nabi, di rumahnya lebih baik, di kamarnya lebih baik. Ini berlaku bagi para wanita dari negara lain yang datang ke Mekah atau ke Madinah, hotel mereka lebih baik. Kalau mereka kekeh ke Masjid Nabawi, dapat pahala 1000 kali lipat. Tapi kalau mereka sholat di hotelnya masing-masing, pahalanya lebih besar lagi, karena lebih baik. Nah, jadi termasuk juga jamaah haji dari Indonesia ke Mekah, ke Madinah, yang paling utama silakan sholat di kamarnya. Tapi masa ke Mekah, ke Madinah, enggak sekali-kali acan ke masjidnya, penasaran benarnya. Ingin lihat apa yang ada di dalam, ingin merasakan berjamaah dengan imam di sana. Walaupun pahala sholat di hotelnya lebih besar, tapi penasaran. Jadi boleh para wanita ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, aman di sana. Aman dari kejahatan, tapi tidak aman dari bisa nyasar, apalagi wanita. Kalau di Masjid Nabawi, suami istri gak bisa bareng. Suaminya khusus pintu laki-laki, wanitanya khusus pintu perempuan, bisa. Kan wanita rata-rata limperannya. Masuk ke pintu ini, keluar ke pintu mana, dijamin liur. Aduh, nah jadi kieu. Akhirnya kesasar. Kalau laki-laki agak mending, ingatannya biasa lebih bagus. Untuk itulah setiap jamaah, kalau bisa jangan sendiri-sendiri, rombongan. Kedua, ketika keluar hotel, gak boleh lepas ID card. Setiap jamaah dikasih ID card, dikalungkan ada kartu. Di kartu itu ada foto masing-masing jamaah, ada nomor paspor, ada nomor telepon pembimbing. Jadi kalau tersesat, tinggal datang aja ke petugas, ke askar, ke polisi. Tunjukkan, saya tersesat. Nih, nanti si polisi itu nelpon nomor pembimbing yang ada di sana. Saya sering tuh ditelepon sama polisi, ya. Lagi makan, ditelepon, kering, ada apa. Ini jemaah antum ada di sana, uluh. Atau menuju samutu teh ingki tadi itu menjemput apa jamaah yang nyasarnya ada yang seperti itu. Tapi sekarang ini lebih mudah, ya, lebih mudah. Jadi begitu, wanita boleh ke masjid, bagus, minimal tahu, dan auranya beda. Suasana hati beda ketika sholat di dalam masjid dengan sholat di kamarnya masing-masing, itu berbeda, ya. Kalau ternyata kita merasakan lebih khusyuk sholat di masjid dibanding sholat sendirian di kamar, maka ke masjidlah. Karena meraih ruh sholat berupa kekhusyuan itu lebih utama daripada apapun tentang sholat. Jadi kalau umpah sholat sendirian mah, ya, dikosor umpah dua rakaat, 2 menit beres. Sudah, setelah itu gak goler deh. Tapi kalau ke masjid mah terkondisi, ya agak lama, ya setelah itu berzikir, ya setelah itu mau baca Al-Quran di sana gitu ya. Nah, itu lebih bagus daripada di rumahnya, lebih khusyuk. Lebih lama, lebih termotivasi untuk berzikir, berdoa, dan baca Al-Quran daripada di kamarnya, mending ke masjid saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada bapak-bapak di sini? Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dahulu pernah mengalami kejadian yang mengherankan. Waktu itu saya kedatangan seorang mu'alaf, dan dia menerangkan bahwa dia semenjak masuk Islam dia sering kesurupan gitu, Ustaz. Di mana di sini? Iya, di tempat saya di sana di Camplas. Terus kemudian waktu itu saya berasumsi bahwa kamu sama siapa, kata saya, diislamkannya seperti itu. Ternyata sama seorang ustad atau ya kiai atau seperti itu, yang notabene dia lebih dekat kepada dukun gitu, seperti itu. Jadi dia Ustaz Dukun. Dukun berkedok Ustaz. Ya, seperti itu. Kemudian waktu itu saya syahadatkan lagi. Ya, seperti itu. Nah, ketika dia mengucap syahadat, dia kesurupan lagi seperti itu, Ustaz. Sampai ngamuk, sampai itu. Itu seperti apa kejadian? Apa bagaimana sampai terjadi seperti itu? Dan yang kedua, apakah boleh waktu itu kan saya darurat ya, Ustaz. Seseorang itu mengislamkan ya orang yang bukan Islam waktu itu, dia dari Hindu seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Orang kafir masuk Islam, tapi setelah masuk Islam kesurupan. Apa yang terjadi? Apakah karena yang mengislamkannya seorang dukun? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebelum dia masuk Islam, dia itu punya jin yang terus mendampingi. Mungkin ya, dia pernah mempelajari ilmu-ilmu perdukunan atau sihir sebelum Islamnya. Atau kemungkinan yang kedua, ada orang tua-orang tua dia dulu, mungkin orang tuanya, kakeknya, buyutnya yang pernah mempelajari ilmu sihir atau perdukunan. Otomatis dibantu oleh jin. Ketika orangnya mati, ada perjanjian. Si jinnya harus nurun ke salah satu turunannya yang memiliki kriteria yang disepakati. Mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin buyutnya. Nah, jadi otomatis mungkin dia termasuk turunan yang sesuai dengan kesepakatan dengan jin. Akhirnya jinnya nempel ke dia. Jin kafir tentu, sebab orang yang didampinginya kafir. Jadi ketika orang ini masuk Islam, si jinnya ngamuk. Akhirnya apa yang terjadi? Nyurup, kesurupan. Dan ini bisa juga terjadi kepada orang Islam yang seperti tadi, ya, indigo. Itu fenomena indigo begitu. Jadi dia turunan mungkin kakek buyutnya dulu pernah belajar sihir atau mengadakan perjanjian dengan bangsa jin. Orang kakeknya mati, dia nyurup ke cucunya. Indigo, jadi bisa lihat ini, lihat itu, dan seterusnya. Dibantu oleh jin. Ketika orang ini insaf, taubat, belajar tauhid, belajar sunnah, belajar Islam yang benar, jinnya ngamuk. Nggak rela, akhirnya nyurup. Ya. Jadi orang kafir yang tadi juga akhirnya kesurupan. Tidak semua orang kafir yang mu'alaf kesurupan. Hanya 1-2 kasus. Kasusnya salah satunya contohnya seperti ini. Akhirnya jinnya ngamuk. Apa yang harus kita lakukan? Ruqyahlah. Suruh orang mu'alaf itu belajar membaca Al-Quran. Belajar menghafal Al-Quran, menghafal zikir-zikir, sering zikir-zikir, maka si jinnya yang harusnya mendampingi dia terus, karena orang itu sering baca Quran, menghafal Quran, mengulang-ulang bacaan Quran, berzikir, berdoa, lama-lama udah pergi. Jangankan jin, seandainya ada dua sahabat, dua-duanya preman, tukang mabok, tukang judi, tukang malak, tukang rampok gitu ya, sahabat nih, sahabat. Tiba-tiba yang satu tobat. Biasanya mainnya di diskotik, minum-minum, tempat judi, sekarang yang tobat ini mainnya di masjid terus. Gimana sahabat yang tidak tobat? Kehilangan ya, enggak ridho. Dia berusaha mempengaruhi si temannya untuk apa? Untuk balik lagi, ngajak-ngajak, diikuti terus. Tapi ketika orang ini selalu ke masjid, ikut sholat berjamaah, ikut pengajian, kerjaannya menghafal Quran, kerjaannya baca buku, baca Quran, lama-lama sahabat ini gak betah dia berada di masjid. Akhirnya udah ditinggalkan. Sudah beda jalan hidupnya. Itu orang apalagi bangsa jin. Ya, kalau orang ini sudah tobat, sudah masuk Islam, sudah belajar Al-Quran, menghafalnya, doa, zikir, lama-lama dia pergi meninggalkannya sudah. Jadi terus saja ruqyah kalau kejadian gitu, dan suruh orang itu belajar membaca Al-Quran, ajari zikir, doa, ajari sholat, ajari supaya banyak menghafalkan, dan ketika ada tanda-tanda dia mau kesurupan, cepat ta'awudz, cepat bacakan Al-Quran, cepat bacakan ayat kursi. Begitu terus, insya Allah nanti akan pergi sendiri. Bagaimana kalau awalnya Hindu kemudian masuk Islam? Ya sudah, syahadatkan saja. Tapi lebih dianjurkan untuk supaya pergi ke lembaga resmi yang diakui pemerintah. Mungkin ke MUI atau KUA atau ormas Islam besar seperti Persis, Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, datang ke sana. Sebab dia butuh surat, surat pernyataan bahwa dia masuk Islam, disaksikan ada tanda tangan dan cap resmi ormas Islam tersebut atau lembaga Islam yang diakui pemerintah. Jadi dia nanti ngurus dokumentasi ini itu, ada bukti itu gampang. Adapun kita selaku pribadi nggak bisa mengeluarkan surat itu karena kita tidak diakui sebagai pihak yang punya wewenang untuk itu, untuk mengeluarkan surat. Walaupun umpamanya orang-orang menganggap kita sebagai tokoh, enggak, tetap saja lebih dianjurkan datanglah ke lembaga Islam yang resmi, MUI atau KUA atau ke Kementerian Agama atau ke ormas-ormas Islam yang besar. Datanglah ke kantor pengurus Nahdlatul Ulama atau Persis atau Muhammadiyah atau lembaga-lembaga Islam terpercaya lainnya ya, yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Gitu saja. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu dari belakang ada? Kalau enggak kembali ke studio Muzayyin. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Budi atau Abu Hamzah di Cimahi. Ada yang mau ditanyakan, apabila misalnya di gunung menemukan sesaji berupa buah-buahan, apakah boleh dimakan? Apabila berupa uang, bolehkah diambil? Ya, boleh. Makanlah. Ambillah. Apakah halal? Ya, saya sudah tak bertuan. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Ta'liq ala Kitab Tauhid membawakan riwayat bahwa Nabi SAW dahulu suka mengambil uang dan makanan sesajian orang-orang kafir Quraisy yang nyuguh ke berhala-berhala mereka. Diambil, dibagikan ke sahabat yang butuhkan, uangnya diberikan ke sahabat untuk membayar hutang. Dan ini menunjukkan halalnya makanan dan uang dari sesajian tersebut ya. Apa nanti si mbahnya ngamuk? Enggak. Kalau ngamuk lawan aja, bacakan Al-Quran, insya Allah mental dia ya. Ya, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Mana mic? Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaannya, bagaimana kalau kita ziarah kubur sambil diskusi makam orang tua, kemudian kita berdoa di sana untuk kebaikan orang tua, apakah hukumnya boleh? Baik, apakah ziarah kubur boleh berdoa mendoakan orang tua? Ziarah kubur itu ibadah yang agung, diperintahkan oleh Nabi SAW. Faedahnya banyak. Bisa mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat, memberi rasa takut kepada kita kalau terlalu mengejar dunia. Sebab kita pun akan mati seperti penghuni kubur ini. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Iya. Itu ziarah kubur ibadah. Itu pertama. Kedua, ziarah kubur itu ladang pahala penerapan sunnah dan penerapan tauhid. Ketika masuk ke areal pekuburan ada sunnah yang diterapkan. Pertama, masuk ke areal pekuburan ada doa. Sampaikan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikumul lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Baca doa itu. Ya, itu yang pertama. Adab kedua, copot sendal atau sepatu. Jing-jing weh. Kotor dong. Ya ya pastilah. Tapi bisa dicuci. Jadi itulah adabnya. Ketiga, jangan menginjak kuburan, melangkahi kuburan, dan menduduki kuburan. Cari jalan-jalan yang gak ada kuburannya. Ketiga, berdoa di kuburan. Kepada Allah, jangan minta ke penghuni kubur, tapi doakan si penghuni kubur. Boleh angkat tangan? Boleh. Tapi menghadaplah ke kiblat dan jangan menghadap ke kuburan. Kecuali kalau kita berdiri di sebelah timur, kalau untuk di Indonesia. Ka'bah ada di mana? Di barat. Kita menghadap ke barat, di depan ada kuburan, enggak apa-apa. Karena niat kita menghadap ke kiblat. Silakan angkat tangan berdoa. Enggak boleh umpamanya dari arah barat menghadap ke timur, menghadap kuburan, berdoa menghadap kuburannya. Jangan. Lebih baik kalau umpamanya di sebelah timurnya enggak ada space, umpamanya ada pagar, ada tembok, ya sudah membelakangi kuburan, kemudian menghadap Ka'bah berdoa. Lebih baik membelakangi kuburan daripada membelakangi Ka'bah ketika berdoa. Jadi berdoalah kepada Allah itu tauhid. Isi doanya untuk si penghuni kubur. Doa apa yang dibaca bebas. Kalau mau lebih mantap, komplit, baca doa yang kita baca dalam sholat jenazah. Setelah takbir yang keberapa? Ketiga. Takbir pertama baca Fatihah, kedua salawat. Nah, takbir ketiga untuk jenazah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa akrim nuzulahu wassi madkhalahu waksilhu bilma'i wa thalji wal barad ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب النار وعذاب القبر. Itu lengkap untuk si mayit, ya. Yang dibutuhkan oleh si mayit semuanya ada dalam doa itu. Hayati maknanya. Terus boleh kita doakan semua kaum muslimin, boleh dibaca Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa gaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi alal islam wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Doakan. Itu tauhid. Karena berdoa kepada Allah. Isi doanya untuk si mayit dan untuk kita. Nah, itu bagus. Lalu kenapa ada kesan kita seolah-olah anti ziarah kubur? Pertama karena salah sangka aja mereka. Enggak dengar omongan kita, dengar kesimpulannya yang keliru. kedua, yang kita ingkari bukan ziarah kuburnya, bukan berdoanya, tapi yang kita ingkari adalah banyaknya kesalahan bahkan perbuatan syirik yang dilakukan ketika ziarah kubur. Berupa apa? Berupa berdoa minta ke penghuni kubur. Berupa apa? Membaca Al-Quran di kuburan. Berupa apa? Tawaf di kuburan. Itu yang kita soroti. Tapi ketika kita membahas kesalahan itu jangan dilakukan, oh ini mah anti ziarah kubur. Kita bukan anti ziarah kubur, tapi anti terhadap penyimpangan yang dilakukan selama ziarah kubur. Ketika ada orang ya yang melakukan sholat lalu ditambah-tambah sholat, dilarang. Namanya tawus. Oleh tawus, jangan kamu sholat begitu. Dia tanya, apakah engkau melarang aku sholat? Dijawab, aku tidak melarangmu sholat, tapi aku melarangmu melakukan kesalahan di dalam sholat. Yang dilarang apanya? Kesalahan. Terus dia bilang, apakah Allah akan mengazabku karena sholatku? Dia jawab, Allah tidak akan mengazabmu karena sholatmu, tapi Allah akan mengazabmu karena kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan di dalam sholat. Jangan salah paham. Sholat jangan begitu. Oh, melarang sholat, kan gitunya. Awas loh, kalau melakukan sholat kayak begitu kena azab. Oh, dia menyatakan orang yang sholat diazab tuh. Kalau ziarah kubur itu jangan begitu. Oh, anti ziarah kubur, mengapa ziarah kubur itu musyrik. Ini orang salah faham. Karena memang otaknya dangkal. Bukan melarang ziarah kubur, tapi melarang berbuat syirik dan bid'ah selama ziarah kubur. Ziarah kubur tidak syirik, pelakunya tidak musyrik, enggak. Yang syirik dan musyrik adalah berdoa minta ke penghuni kubur selama ziarah kubur itunya. Ya, bukan ziarah kuburnya, tapi berdoa minta-minta ke penghuni kuburnya. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.